Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alika anta kama athnayta 'ala nafsik, falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalika. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa 'ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka al-jannata wa na'udzubika ya rabbana min sakhatika wan nar. Nas'aluka ya rabbana jannataka wa na'udzubika ya rabbana min sakhatika wan nar. Allahumma ya rabbana a'inna ya rabbana 'ala suluki tariqil jannati waj'alna ya rabbana min ahliha. Allahumma inna nas'aluka ya rabbana husnal muamalati bisyari'ati habibika sayyidina Muhammad wa a'inna ya rabbana ala ta'atika, a'inna ya rabbana ala syukri ni'amika, wa a'inna ya rabbana ala tarki ma'siyatika, warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita bersama dengan hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Dan sebelumnya, seperti biasa, ngambil keberkahan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca kitab ringkasan Sahih Bukhari Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, yang kita sudah sampai kepada hadis yang ke-172. Hadis ini diriwayatkan dari An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalu zumratin talijul jannata, paling pertama kali nanti ada rombongan yang akan masuk surga. Suratuhum ala suratil qamari lailatal badri, mereka itu laksana rembulan di bulan purnama. Cerah wajah mereka, cemerlang wajah mereka. Semoga ini golongan kita, rombongan pertama yang masuk surga. Adapun sifat-sifat surga disebutkan oleh Nabi, la yabsuquna fiha, tidak ada orang meludah di surga dan tidak akan keluar ludah dari mulut kita. Karena lidah adalah kalau sudah keluar menjadi sesuatu yang menjijikkan, kotor. Biarpun kalau di mulut kita nyaman-nyaman, tapi kalau sudah keluar dari mulut kita menjadi sesuatu yang tidak nyaman untuk kita sentuh. Di surga tidak ada sesuatu yang menjijikkan. Semuanya serba indah. Tidak keluar ludah di dalam diri kita. Wala yatamakhatuna, dan tidak akan keluar ingus. Tidak ada cairan keluar dari hidung kita. Wala yataghawwatun, enggak ada istilah buang air besar atau kecil. Ini gambaran keindahan di surga. Makan, dan Allah berikan kepada kita kekuatan makan sebanyak-banyak. Artinya kenikmatan terus tanpa ada sakit. Ini hanya sekelumit gambaran tentang surga, sebab hakikat surga ma la'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi filbal. Yang namanya surga itu tidak bisa diceritakan kayak apapun. Adapun yang diceritakan oleh Nabi hanya sekelumit. Tidak pernah telinga ini mendengar hakikat suara di surga. Tidak pernah ada manusia di dunia ini yang melihat hakikat surga. Segala keindahan dan keindahan yang kita saksikan di dunia tidak ada apa-apanya dibanding keindahan di surga. Semerdu apapun suara yang pernah kita dengar di dunia, tidak ada apa-apanya dibanding dengan merdunya suara yang akan kita dengar nanti di surga. Akan tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, sesaat di dalam Al-Qur'an digambarkan seperti air yang mengalir di bawah pepohonan dengan buah-buahan yang menjulur ke bawah. Kita berjalan nyenggol buah, nyenggol buah, nyenggol buah, indah. Suasana sangat indah. Tidak ada sakit perut, tidak ingin buang air kecil, tidak ada bingung buang besar. Semuanya serba indah. Ini gambaran tentang surga. Dan sengaja Allah menghadirkan gambaran-gambaran keindahan surga, kadang dengan bahasa yang mampu. Biasanya digambarkan tentang sesuatu yang paling indah. Nanti disebut yang namanya permata, disebut namanya yakut, zabarjat, semuanya keindahan-keindahan. Air mengalir, pepohonan, buah anggur segar, dan seterusnya. Dan kenikmatan keindahan di surga ini enggak bisa dibandingkan. Semuanya serba puncak keindahan. Sudahlah, kalau mala inun ra'at wa udhunun samiat, enggak bisa kita cerita kayak apapun. Jadi kalau seseorang makan buah anggur, gimana rasanya? Sangat enak. Sangat enak, puncak enak. Pindah ke pohon, ke buah pisang, gimana rasanya? Sangat enak semuanya. Kalau ini kan ada enakan ini, enak ini. Lebih manis ini, lebih manis. Sudah. Di dunia ini Masya Allah, tempatnya orang capek. Alhamdulillah, kok tidak lama, cuma 70 tahun. Coba di dunia suruh hidup 2000 tahun, bagaimana kira-kira? Masya Allah. Kalau diajak perbandingan begini kita sadar ya. Tapi kalau di saat ngurusi dunia pengen hidup 2000 tahun. Padahal dibuat 2000 di Indonesia, di dunia itu capek. Capek. Alhamdulillah Allah memberikan masa hidup kita di dunia hanya ber 70-80 tahun. Semoga kita setelah itu, setelah dunia menemukan kenikmatan. Di dunia tidak ada susah. Tidak ada jerih payah. Semuanya serba indah. Di dunia tempatnya orang capek. Makanya kalau ada orang capek di dunia, jangan khawatir. Tidak lama, hanya sebatas umurmu, bukan sebatas umur dunia Anda. Umur dunia kecil dibanding umur akhirat. Dan umurmu sangat kecil dibanding umur dunia. Berarti umurmu kecil, sangat kecil. Sedikit, sangat sedikit. Usi syukur kepada Allah. Yang menawarkan surga sepanjang masa, hanya dengan jerih payah sesaat di dunia. Dan sadari makna ini, tinggal kita bekerja keras untuk akhirat nanti. Mempersiapkan untuk akhirat. Apa yang kita tahan dari kesenangan sesaat yang menjerumuskan akan membuahkan kebahagiaan selama-lamanya nanti di akhirat. Urusan syahwat perut kita, syahwat mata kita, syahwat yang sangat pribadi dalam diri kita, kita bertahan untuk menahan syahwat kita untuk Allah, akan menjadi sebab kemuliaan di akhirat. Pun demikian, Allah yang Maha Kasih, tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada hambanya di dunia kecuali Allah juga beri cara untuk menyalurkan syahwat yang sangat terhormat dan sangat indah. Syahwat mata, syahwat perut, termasuk syahwat urusan pribadi tersebut, hubungan suami istri. Allah tidak melarang orang menikah dan seterusnya. Urusan syahwat pun ada disalurkan di dunia. Tapi ketahuilah, keindahan-keindahan itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan keindahan di akhirat nanti. Dilanjutkan dalam hadis ini, di gambarannya di sana, tidak ada orang meludah, tidak ada orang buang ingus, tidak ada orang buang air besar dan buang air kecil. Aniyatum fi hadzahabu. Kalau di dunia kita tidak boleh menggunakan wadah dari emas, akan tapi di sana wadahnya emas. Wa amsyatuhu min adz-dzahabi wal fiddati. Untuk menyisir rambut pun adalah dengan emas dan perak. Semuanya serba istimewa. Ini gambaran dari Allah tentang yang menjadi kebanggaan di dunia itu ternyata akan menjadi rendah di hadapan Allah nanti di akhirat. Karena di sana semuanya ada. Dan tidak bisa dibandingkan. Kalaupun sama-sama emas, tidak. Indahnya emas di akhirat tidak seperti emas di dunia. Padahal yang keindahan yang sesungguhnya nanti, keindahan yang luar biasa bukan urusan ini. Tapi begitulah Allah mengajak bicara manusia dengan bahasa di dunia ini. Agar rindu Kalau sampai sana kaget, ternyata apa yang aku bicarakan tentang enaknya buah anggur, tidak ada apa-apa jadi banding, tidak ada apa-apa jadi banding kita bersanding dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Melihat wajah Rasulullah, lebih lagi nanti sampai kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada manusia di dunia melihat Allah dan hanya bisa dilihat nanti di akhirat. Melihat Allah. Padahal undang-undang hidup di dunia tidak sama dengan undang-undang hidup di akhirat. Cara hidup di dunia tidak seperti cara nanti di akhirat. Cara pandang, cara merasakan, cara menikmati tidak sama. Akan tapi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan sekelumit gambaran. Apalagi yang masuk masalah dzaukiyat, rasa. Tidak akan bisa seseorang menceritakan sebuah rasa. Khayal. Menceritakan sebuah rasa kepada orang yang belum merasakannya, khayal. Manis yang madu, kalau Anda bercerita dengan orang yang tidak pernah makan madu, Anda akan pusing menceritakannya. Dia akan selalu bertanya, manisnya kayak gula ya? Oh bukan, Anda akan berkata bukan. Terus kayak permen? Bukan, pokoknya manis madi. Madu itu manis. Masih tanya lagi, kayak apel? Enggak. Terus kayak apa? Kayak sirup itu? Enggak. Repot. Karena urusan rasa. Lalu kayak apa? Ambil satu sendok madu, masukkan ke mulutnya. Oh gitu, selesai. Surga bagaimana? Ya nanti kalau masuk surga kita bakal tahu. Amin, insyaAllah. Hanya gambaran-gambaran. Tentang keindahan surga. Wow, kiat rasa. Wa majamirhumul alwatu. Majamir itu tempat bukhur. Nah, ini ada pertanyaan. Di surga itu enggak ada api loh ya. Ini kok ada tempat bukhur? Kalau di pondok itu kalau lagi acara maulid kan ada ngambil wangian. Nabi menghimbau untuk kita wangian yang dibakar itu. Hah? Jadi wangian. Jadi di situ nanti ada wangian yang ada di sana. Ada wangian, cuman pertanyaan ini, apakah pakai api? Ulama mengatakan, iya pakai api, tapi api tidak membakar, tidak bikin panas. Kalau kita sentuh enggak panas. Tapi hanya akan membakar bukhurnya saja yang wangi tadi. Tidak panas dan hanya membakar sesuatu. Ada sebagian ulama mengatakan, ada bukhur, ada tempatnya, tapi tidak ada apinya. Wangi, apa? Harum, akan keluar sesuatu yang harum. Al-luwah itu adalah semacam, pokoknya wewangian dari bukhur, dari buah, dari kayu garu India. Gambarannya kayak kayu garu India. Bukan berarti kayu garu India itu nanti masuk surga, dibawa ke yang di surga itu kayu garu India begitu, bukan. Ini gambaran sesuatu kayu garu yang paling harum yaitu. Pokoknya kayu garu yang paling harum itu Allah. Kemudian di sana itu ada nanti di surga. Sebenarnya yang ingin diceritakan Nabi adalah harum, yang keharuman, bukan masalah zatnya ini saja, bukan harum, akan keluar harum-haruman. Karena biasanya dalam hidup orang di dunia ini, kalau dalam acara besar, acara kegembiraan, acara kebahagiaan, acara kemuliaan itu, ruangan diharumkan dengan kayu ini. Jadi surga pun diharumi dengan yang ini. Pokoknya gambaran keindahan di dunia dihadirkan contoh-contohnya. Wa shahmuhumul misk. Allah. Keringatmu nanti seperti minyak misik. Enggak ada keringat di dunia bikin pusing itu. Pakai oles sana oles sini tetap saja keringat kita begitu. Tapi di sana tidak ada keringat yang berbau, semuanya kayak misik. Baunya harum, lihat keindahan. Likul wahidin minhum la, ini biasanya sering ada pertanyaan besar di dalam hadis berikutnya. Likul wahidin minhum zaujatani, setiap laki-laki punya istri dua di sana. Protes wanita semua bertanya, kenapa seperti itu? Yura mukhusuqihima. Setiap laki-laki punya istri dua, yang wanita yang ada di sana itu nanti begitu bersihnya, sampai kan digambarkan kalau nelan air itu airnya kelihatan itu. Kalau di dunia kan serem ya, takut ada orang makan kelihatan jalan gitu makanannya, itu kan hantu nanti kan begitu kalau di dunia. Makanya ini rumusnya bukan rumus pandangan di dunia. Jadi tulang sungsumnya itu kelihatan dari luar. Gambaran tentang begitu bersih kulitnya dan dagingnya. Sangat bersih. Terlihat min wara'il lahmi, dari balik daging itu terlihat. Minal husni, karena indahnya. Para wanita tidak usah memikirkan masalah ini loh, kok suamiku istrinya dua. Rumusnya beda. Di situ ada dikatakan di sini min khairil aini, dari bidadari. Bidadari itu dibanding dengan wanita dunia enggak ada apa-apanya. Bidadari itu di akhirat nanti dia beda seperti perabot yang lainnya. Satu. Kemudian di sana itu rumus hidup di sana sudah beda dengan rumus di sini. Di dunia. Di dunia ada cemburu dan sebagainya. Di sana adalah keindahan. Tidak ada hal-hal semacam itu. Tidak ada permusuhan. Tidak ada kebencian. Semoga masuk surga semuanya. Tidak usah pusing merenung. Di sana ada rumus. Jadi seorang suami mempunyai seorang istri. Dari dunia. Jika istrinya adalah ahli surga. Sama seorang istri punya suami ini. Dari orang dunia, jika suaminya termasuk ahli. Kalau tidak, sudahlah, jangan pikir. Nanti masuk surga, beres semuanya. Minta apa saja akan dikasih. Sehingga rumus hidup di surga nanti bukan seperti rumus hidup saat ini. Seperti melihat Allah, sanding dengan Rasulullah. Urusan enaknya makan. Oh, tak bisa saja kering. Apa? Ludah tidak ada. Semuanya rumus tidak berlaku, rumus di dunia ini. Sehingga nanti cemberutan dengan madunya, enggak ada itu semuanya, kisah itu semuanya. Melihat Allah melupakan itu semuanya. Kenikmatan di surga menjadikan orang lupa, enggak ada kebencian, dicabut kebencian. Yang memberikan rasa cinta di dunia ini adalah Allah, ada kecemburuan adalah Allah yang memberi. Tapi kalau sudah diganti dengan cinta, sudah lupa, ego itu sudah enggak ada lagi. Contoh ringan saja, di dunia jangan urusan istri. Biasanya urusan istri, orang memandang dengan istilah kecemburuan dan mungkin juga emosi. Sudah begini saja, dunia yang aku cari. Ada seorang kaya, saya mencari dunia. Capek, jerih payah. Tawar-menawar. Ada yang ngambil, saya marah. Orang lain ngambil, saya capek-capek. Kenapa saya diambil sama orang? Saya marah. Karena harta-harta saya. Saya capek, jerih payah. Ada orang ngambil, marah. Lapor polisi, komplain, segala macam. Lihat, suatu ketika bertemu hatinya dengan orang, sahabat yang sangat baik. Tiba-tiba timbul cinta. Lalu sahabat mengatakan, aku tidak punya rumah. Bolehkah rumahmu yang satu saya pakai? Silakan. Loh, kok berubah? Kok jadi berubah? Tadi berantem, gulet itu ada orang ngambil sedikit saja. Ini rumah dikasihkan, dan kasus ini ada. Diberikan, gak apa-apa, kurang apa lagi, Masya Allah. Kamu sahabat karibku. Kau orang yang aku cintai, Masya Allah. Selesai. Ini rumus di dunia saja sudah bisa kebaca yang demikian ini. Ini. Jadi rumus di akhirat nanti sangat berbeda. Di dunia saja bisa. Kalau sudah hati bertemu, makanya nanti bungkasan hatinya apa? Gak ada permusuhan di situ. Jadi para wanita jangan terlalu banyak bertanya tentang masalah ini. Insya Allah menjadi ahli surga semuanya. Suamimu, insya Allah suami dunia, suami di akhirat. Selesai. Ahli surga semuanya. Amin. Ini biasanya pertanyaan panjang. Dua, lu terus enggak? Bahkan dalam riwayat seorang mati syahid dengan 70 wanita. Loh, apakah tidak boleh wanita punya 10 laki-laki di akhirat nanti? Ini pertanyaan. Nanti pertanyaan akan berlanjut. Lah selagi di akhirat nanti enggak ada masalah, kenapa kok enggak bebas saja semuanya ngambil, nanti berantakan semuanya. Ini pertanyaan konyol. Oh, sama-sama boleh, kenapa saya pengin sana, pengin sini? Apakah boleh seperti itu? Saya pengin istrinya orang lah, sudah mulai konyol pertanyaannya. Sudahlah, nanti ibu masuk surga ketemu semuanya. Sudah melihat Allah dan Rasulullah, lupa semuanya itu. Keindahan, kalah semuanya. Dan ternyata ibu tidak bisa dikalahkan oleh bidadari. Kalau selama ini kami menyanjung bidadari. Kalau selagi di dunia, kita ngomong bidadari istimewa. Bilang orang cantik saja kayak bidadari. Padahal bidadari tidak ada apa-apanya dibanding wanita dunia. Kalau sudah masuk surga. Kalau masuk neraka, wah habislah. Seburuk-buruknya orang. Kalau Anda masuk surga, oh. Bidadari tidak bisa mengalahkan. Karena Anda punya amal baik. Amal baik itu akan menghiasi diri Anda. Menghiasi matamu, menghiasi jasadmu, hal semuanya. Bidadari tidak punya itu semuanya. Enggak sebanding, tidak. Jadi kalimat bidadari disebut itu hanya bahasa di dunia orang punya ini. Sudah, jangan banyak tanya. Insyaallah masuk surga, amin. Ini panjang nanti. Permission. Wal ikhtilafa bainahum, tidak ada perbedaan nanti, tidak ada selisih paham di akhirat nanti. Tidak ada selisih paham di akhirat nanti, di surga. Wala tabawu, tidak ada kebencian. Yang ada hanya saling mencintai. Qulubhum qulbu qalbu wahidin. Hati mereka itu di sana itu seperti hatinya satu orang. Enggak ada perbedaan sama sekali, Masya Allah. Dengan kenikmatan yang maksimal. Sehingga tidak ada orang itu tamak, itu enggak ada. Jadi dengan karunia Allah disyukuri dan memang nikmat dan sudah luar biasa. Enggak bisa kebayang enggak apa. Semoga Allah menjadikan kita ahli surga nanti. Banyak pertanyaan di dunia, jawabannya nanti saja kalau sudah masuk surga. Pertanyaan di dunia nanti masuk surga, kita ahli iman. Jangan sampai gara-gara banyak pertanyaan nanti malah tidak bisa masuk surga. Termasuk melihat Allah. Sudah banyak tanya nanti tahu Allah, melihat Allah nanti surga. Gimana caranya? Oh, Allah tidak pakai cara kalau melihat Allah sendiri. Pokoknya Allah membuka, menggugahkan, menjadikan kita bisa melihat Allah, selesai. Dan tidak harus dengan pandangan mata ini. Tidak tahu seperti apa Allah. Nanti kalau di surga. Jadi bab surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Cerita di dunia itu hanya sekelumit, tidak bisa menerjemahkan atau menjelaskan tentang semua yang terjadi di surga. Bahkan Nabi yang pernah melihat surga pun tidak bisa menceritakan, kecuali gambaran. Tidak bisa menceritakan semuanya. Sampai dikatakan la yasifuha illallah, tidak bisa mensifati secara sesungguhnya illa kecuali Allah Subhanahu. Nabi yang pernah melihat pun tidak bisa menyifati. Hanya sekelumit saja sifat-sifat ini. Yusabbihunallaha bukrata wa 'ashiya. Wah, ini keindahan lagi. Ahli surga ini adalah keindahan akan keluar dari mereka, yaitu di saat mereka hidupnya hanya bertasbih. Di pagi hari dan sore hari. Maksudnya senantiasa dia bertasbih. Menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini bukan taklif, bukan kewajiban. Menikmati. Keindahannya itu. Bukan urusan tadi itu. Istri satu, istri dua. Bukan itu. Melihat Allah. Semua menanti kapan aku melihat. Sebab ada yang melihat Allah itu jangkanya panjang. Ada melihat Allah waktunya panjang. Ada melihat Allah pagi dan sore. Ada melihat Allah setiap hari Jumat. Sesuai dengan kedekatan di dunia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan indah semuanya. Di dunia, di akhirat itu, di surga itu. Yusabbihunallaha bertasbih. Menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut nama Allah. Bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala pagi dan sore. Itu bukan tasbih kewajiban, bukan seperti sholat kewajiban. Tidak menikmati. Sholat menikmati. Ibadah menikmati. Ada sifat-sifat surga, kita perlu membaca tentang sifat-sifat surga nanti seperti apa. Tujuannya hanya untuk menggugah kerinduan kita kepada surga. Akan tapi kita ilah. Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah, bertemu Rasulullah, dibanggakan oleh Rasulullah, mengalahkan itu semuanya. Enggak punya musuh di sana. Nah, seperti apa gambarannya? Insya Allah masuk surga nanti. Baik, ini saja insya Allah. Semoga Allah menjadikan kita ahli surga semuanya. Keluarga kita masuk surga semuanya. Perkumpulan kita juga ketemu lagi kita di surga. Saat inilah kita perlu membangun. Jangan sampai di sini ada permusuhan, di sini ada kebencian, ada kedengkian. Jangan sampai ada penentangan kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada pengingkaran kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi protes. Ini khawatir justru kita jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan bicara tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan zalim kepada hambanya. Allah tidak akan zalim kepada hambanya. Kalau sudah Allah menjadikan hati seorang hamba senang, tidak pakai syarat. Kalau di dunia saja pun begitu, kalau Allah menghendaki seorang hamba itu bahagia, enggak pakai syarat. Tidak harus dia orang kaya raya. Tidak harus kaya raya, fakir tapi bahagia mungkin. Kalau Allah menghendaki, enggak pakai syarat. Bukan syaratnya harus kaya. Bukan syaratnya istrinya cantik bahkan. Bukan syaratnya suaminya ganteng, enggak. Kalau sudah Allah menghendaki seorang bahagia, sudahlah. Selesai. Itu di dunia, bagaimana nanti di surga? Yang tidak bukan bandingannya dunia ini, sama sekali bukan bandingannya. Kalau orang bandingkan dunia dengan akhirat, salah banding. Bukan, enggak ada bandingannya dunia dengan akhirat. Siksa di dunia tidak sebanding dengan siksa di akhirat. Kebahagiaan di dunia tidak bisa banding, tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan di akhirat. Kesenangan di dunia tidak bisa dibanding dengan kesenangan di akhirat. Kecantikan di dunia tidak bisa dibanding dengan kecantikan di akhirat nanti. Semuanya serba indah. Ibu-ibu tua ini tidak ada di surga. Kata Nabi, ada seorang wanita datang ke Rasulullah. Oh, ibu tua enggak ada di surga. Nangis. Ya Rasulullah, saya enggak di surga. Iya, ibu tua enggak ada surga. Kenapa? Karena di surga jadi mudah semuanya. Jadi jangan khawatir ibu-ibu tua jadi mudah semuanya. Kalau di dunia kan pengen awet muda, pergi sana, sini. Jamu ini, jamu itu awet muda. Tetap tua. Kalau di surga tidak ada tua. Semuanya muda, indah. Wallahu a'lam bissawab. Kita langsung kepada hikmah. Hikmah ini sampai di sini. Ini akhir hikmah. Tapi Ibn Athaillah Sakandari setelah hikmahnya itu nanti ada risalah, surat menyurat beliau. Kemudian ibtihal, doa-doa beliau. Jadi belum selesai hikam. Cuman hikmahnya sudah selesai, akan tapi petuah-tuah Ibn Athaillah Sakandari akan kita lanjutkan nanti. Nanti terakhirnya ada risalah. Surat-surat Ibn Athaillah Sakandari, nasihat-nasihat khusus kepada orang-orang dekatnya. Nanti kita baca setelah ini. Dilanjutkan kitab hikam itu. Adapun hikmahnya selesai, ini hikmah yang terakhir. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila an qala ala hikmatut tasi'atu wal khamsun ba'dal mi'ah tsaniyah. Hikmah yang ke-259. Sebagian menghitungnya sampai 263 atau 62. Jadi sebagian itu ada yang menggabungkan hikmah 2 jadi 1, sebagian 1 dipecah jadi 2, jadi lebih banyak. Tapi nasnya tetap itu, enggak akan berubah. Al-fikratu fikratani. Balik lagi kepada masalah renungan, tadabbur, ta'ammul, membangkitkan, menyuburkan keinsyafan, kesadaran untuk menggapai hidayah Allah, untuk menggapai kemuliaan fikrah. Al-fikratu fikratani. Fikrah, cara tafakur seorang hamba ini ada dua model. Tafakur kita ini ada dua model. Kemarin kita bicara tentang tafakur. Bagaimana kita menyaksikan semesta ini untuk membangkitkan keimanan kita. Termasuk melihat diri kita agar semakin iman kepada Allah. Melihat dosa kita agar kita berhenti lalu bisa kembali kepada Allah untuk tobat dan seterusnya. Tafakur. Jadi fikrah itu, fikrotani ada dua macam. Cara merenung itu ada dua macam. Ini khusnudhonnya Ibn Athaillah Sakandari. Kayaknya kita ini sudah dianggap sudah sampai kepada Allah. Jadi wali semuanya. Amin. Setelah baca kitab panjang ini jadi wali. Jadi kayak disimpulkan akhir hikmah ini. Jadi coba kau kalau jelajah wahai para jamaah. Gitu maksudnya. Jadi cara merenung itu ada dua ternyata modelnya. Ada orang merenung. Yang jelas orang yang tidak pernah merenung tidak akan selamat. Renungan yang benar ada dua model. Yang pertama adalah fikratu tasdiqin wa imanin. Fikrah tasdiq dan fikrah iman. Renungan yang keluar dari seorang hamba yang memang dia sudah memulai mempunyai tasdiq kepercayaan dan iman keimanan. Seperti saat ini kita meyakini iman. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah beriman baru kita meningkatkan kualitas keimanan kita ini dengan cara merenung, belajar. Ini merenung, merenungi keagungan ciptaan Allah untuk terus meningkat dengan cara melihat semesta yang di kiri kanan kita, melihat makhluk-makhluk Allah ini agar semakin kuat keyakinan kita ini sampai nanti tidak ada batas cara berpikir kita, enggak ada yang menghalangi dari semesta ini. Sehingga yang ada adalah renungan cerdasnya. Tidak melihat semesta kecuali yang terlihat Allah. Jadi ini makanya zikirnya zikir abadi yang enggak pernah putus. Kalau prosesnya lama, coba saja. Prosesnya kita melihat gunung. Gunung menjulang tinggi. Kok bisa? Karena ada yang menciptakannya. Oh, menciptakan Allah. Kan panjang. Tapi kalau sudah sampai kepada maqam arifin, sampai kepada Allah, tidak melihat sesuatu kecuali mengingatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah orang yang disifati dengan orang yang tidak pernah putus zikirnya kepada Allah. Biarpun dia tanya, lihat rembulan, lihat apapun, yang dia dibawa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulainya daripada, dari merenungi semesta ini. Merenungi apa yang ada di kiri kanan kita. Merenungi diri kita, lihat. Kagum kepada Allah. Di saat sakit ingat Allah, di saat dapat kekayaan ingat Allah, di saat apapun ingat Allah, saat sendiri Allah, Allah, Allah. Bahkan di saat berdiskusi dengan ibundanya atau dengan ayahandanya atau istrinya, ingat Allah. Sehingga dia tidak akan berdiskusi dengan cara, kecuali dengan cara yang baik. Dia mengerti, ini adalah karena Allah, ini karena Allah, urusan dagang karena Allah. Lihat, muncullah pedagang-pedagang jujur, wali yang berdagang di tengah pasar. Karena di saat berdagang, aku berdagang dengan niat banyak. Ingin jual beli dengan seseorang untuk menolong dia. Satu. Kedua, untuk cari nafkah. Yang ketiga, untuk silaturahmi. Yang ketiga, untuk mencari kawan untuk saya dakwahi. Luar biasa. Sadar. Jadi Allah, Allah, Allah. Mulai dari mana merenung. Coba, orang jual beli saja contoh. Ya, jual beli. Tapi kalau sadar, sudah mahkam arifin tadi, dia jual beli tidak hanya untuk jual beli. Kalau jual beli adalah saya jual beras, jual ini, apa jual baju, selesai aku jual dapat untung. Untung untuk nafkah anak istri. Tapi kalau orang merenung, tidak. Aku jual beli ini punya maksud yang banyak. Untuk Allah. Aku jual beli untuk menolong. Dia butuh kepadaku. Maka semoga ini aku mendapatkan pahala menolong dia. Saya buat rumah makan, nolong orang yang lapar. Biarpun dengan cara transak. Kemudian setelah itu, aku punya kawan baru lagi. Sehingga dia apa? Menyapanya dengan senyum dan sebagainya. Ternyata dia kurang ajar. Saya harus mencari pahala di balik kekurangan ajarannya. Aku sabar. Terus, Allah, Allah, Allah. Makanya muncullah sifat wali kekasih Allah. Kalau kita angkat lagi sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat Nabi ada pada diri kita. Kelembutan, keluasan, kesabaran, ketabahan. Lapang hati, lapang dada. Nabi ada. Karena selalu kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana itu semua? Merenungi. Dari iman. Semuanya alhamdulillah ahli iman. Percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman tingkat keimanan ini kadang-kadang bisa dilihat dari orang-orang itu berbeda-beda. Ini kenapa orang yang satu ini beriman? Sama, ini beriman, beriman, beriman. Tapi kenapa ini sholat banyak? Sama orang baik. Kemudian sedekahnya banyak. Yang satu lagi, sedekahnya banyak. Sama orang baik. Ibadahnya kurang. Baik. Yang satu lagi apa? Sedekahnya apa? Suka sama orang baik, sholatnya banyak, pelit, macam-macam. Padahal dasarnya sama, iman. Makanya ini loh makom yang pertama. Fikrah merenung, maka akan terus naik pangkat. Sehingga dia tidak cukup. Aku punya kesempatan untuk sholat malam. Aku berbanyak sholat malam. Tidak. Tidak cukup sampai di situ. Aku dengan manusia harus baik. Karena ini menjadikan aku kenal Allah, sampai kepada Allah. Sehingga dilihat di saat urusan dengan manusia baik. Tata yang lihat, hartanya tidak bisa dibendung, dia kaya raya. Untuk apa kalau bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Apalagi, tiba-tiba diberi oleh Allah jabatan, sampai kepada Allah. Nah ini sudah maqam, semuanya menjadikan sebab dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari iman, dasarnya sama iman. Maka menghidupkan renungan, semakin baik, semakin baik. Sampai arifin, kalau sudah orang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan diberi oleh Allah apapun kecuali untuk Allah. Dan tidak ada geraknya kecuali menuju kepada Allah. Tidak akan melangkahkan kaki kecuali kepada Allah. Enggak kebayang menuju kemaksiatan nanti setelah itu. Orang yang mahfud, kama annal anbiya maksumun fal awliya mahfudun. Seperti halnya para nabi itu maksum dijaga oleh Allah. Maka kekasih Allah pun lihat. Karena dia selalu melihat Allah, kenal Allah. Susah melakukan kemaksiatan. Baik, ini. Yang kedua, fikratu syuhudin wa ayanin. Fikrah syuhud. Orang yang sudah sampai kepada Allah terlebih dahulu. Ini adalah karunia. Sebab di dalam sampainya seorang hamba kepada Allah ada dua cara. Allah yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib. Jadi ada orang yang pengen sampai kepada makom tadi, berusaha. Ya. Kayak tadi itu, yang pertama tadi. Ada yang tiba-tiba oleh Allah orang ini diambil. Pokoknya tiba-tiba kenal Allah. Sehingga di saat dia kenal Allah, ini makom syuhud. Ayan. Sehingga keimanannya sudah luar biasa. Sehingga apa? Sampai lupa urusannya dengan dunia ini. Dikasih duit, sana. Dunia ini. Istilahnya orang majdub yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tiba-tiba kenal Allah. Sehingga dengan manusia dia urusannya dengan manusia tidak seperti yang pertama kali. Karena dia sudah dengan Allah saja. Memang dia tidak punya benci dengan manusia, tidak ada dosa. Nah, tapi urusannya dengan manusia bukan kurang karena tidak punya dosa. Karena orang majdub itu sebetulnya dalam makom syariat seperti orang gila. Cuman gilanya kepada Allah, bukan gila kepada dunia, gilanya kepada Allah. Bukan agaknya kalau gila kepada Allah, tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Enggak butuh istri. Enggak butuh bahkan sehingga tampak mungkin dia hanya di tong sampah, makannya pun. Dan dia tidak punya rasa malu dengan itu semuanya. Maka ini adalah dari maqam su. Dan ini pun hendaknya dia menuju kepada tafakkur untuk turun dari kenal Allah baru mencermati kenal hamba-hamba Allah untuk menyempurnakan maqam tersebut. Sehingga wali yang hebat itu adalah wali yang sadar, bukan wali majdub. Wali sadar. Artinya apa? Urusan dengan orang baik. Kalau wali majdub memang dia adalah wali kekasih Allah. Tapi kebaikannya untuk manusia, dia tidak pernah berpikir tentang sedekah. Tidak pernah berpikir tentang mendidik orang. Tidak pernah berpikir. Tapi dia selamat. Secara pribadi tidak ganggu manusia. Dan makom tinggi. Maka ini pun harus menggunakan tafakur. Makanya tafakurnya orang makom syuhud. Fikratu syuhudin wa'ayanin. Baru dia berlatih. Belajar. Jadi berangkat dari orang yang tidak punya apa-apa. Tiba-tiba diangkat oleh Allah menjadi kekasih Allah, menjadi seorang majdub. Tenggelam dalam dunia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pun demikian dia hendaknya terus belajar sampai dia normal urusan dengan manusia. Sehingga dengan tetangga dia baik, bukan seperti orang gila. Makanya makom tinggi. Kalau makom majdub, majdub. Jadi fikrah merendung ini tetap saja digunakan. Dibutuhkan baik yang kita pemula namanya salikun atau yang sudah sampai wasilun, sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan kita salikun, kita menuju Allah terus meniti sampai maqam arifin, maqam ma'rifah, kenal Allah Subhanahu wa taala. Ada tiba-tiba orang yang diangkat oleh Allah, kalau sudah diangkat oleh Allah itu enggak pakai sebab dan tidak harus ada iman di dalam dirinya. Tiba-tiba menjadi orang yang ahli iman dan sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, pangkatnya tinggi. Tapi jangan nunggu ini Allah yajtabi ilaihi mayasa. Ya kalau kita diangkat di sini, kita makom yang ini yang pertama ini, kita sebagai salik sajalah. Salik itu namanya menuju Allah, makanya kita ngaji, kita berzikir, kita ini. Majdub itu bukan kemauanmu, tiba-tiba saja majdub. Enggak ada majdub-majduban ini kan orang pengin cepat jadi wali itu. Wali majdub, pura-pura majdub. Tapi duit hafal dia. Ya ada majdub-majduban jangan sekarang. Ada datang orang majdub-majduban sudah. Kalau minta duit sudah bukan majdub. Orang majdub minta duit. Enggak ada wali-wali begitu. Ha? Majdub itu enggak senang duit. Saya bukan majdub yang kita paling enak ya. Biar normal. Ada wali majdub. Kalau majdub yang sesungguhnya ada. Orang tenggelam dalam dunia cinta kepada Allah. Pembahasan kita bukan bagian ini. Kita bagian orang yang sadar. Lalu kita meniti jalan kemuliaan dengan cara beribadah dan sebagainya, insyaallah sampai kepada Allah maqam wasilin. Maqam sampai waqam wasilun, maqamnya orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ula li arbabil i'tibari, maka kelompok yang pertama tadi ya kita ini as-salikun mencari Allah, belajar, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, sedekah. Sebab tidak ada sedekah yang kita berikan kecuali menjadi ketentraman batin kita. Tidak ada silaturahmi yang kita jalin kecuali menjadi sebab ketentraman batin kita. Tidak ada sholat yang kita lakukan semakin menjadi itminan, semakin tumakninah hati kita. Tidak ada dosa yang kita tinggalkan kecuali menjadi kita semakin tentrem terus itu. Ini. Wal ula, ini adalah li arbabil i'tibar. Bagi orang cerdas yang selalu mengambil pelajaran. I'tibar. Berpikir. Saya mikir, ada orang jalan dengan dua kaki, ya, kambing dengan empat kaki. Waktu inget, kalau bahasa Jawa luwing itu apa? Yang seribu kaki itu, gimana barisnya? Mikir saja sudah lama. Tafakur, tidak ingat Allah. Tak tahunya kita lagi main sama Ali, anak lagi ke sungai. Biasanya kita sering main nyantai di sungai. Ada laba-laba air, melawan air saja gitu kan. Hebat lagi so, kakinya. Kuasa Allah, lihat. Allah menjadikan dia semacam itu. Laba-laba air. Tau? Itu kan jalannya di atas air. Ngelawan air lagi. Wadah ke bawah. Sudahlah, gak nyampe mikirnya. Sudahlah, gak nyampe. Itu kuasa Allah, sudah. Robot saja susah itu nanti. Gak bisa. Jadi, bagaimana kita tuh setiap melihat sesuatu, ayo kita coba berpikir tentang kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Di Arab sana ada, di puncak gunung. Gak ada hujan, ada pohon hijau. Hijau. Ajib. Ada hijau di atas dan sebagainya. Ada. Padahal gunungnya gunung gersang dan sebagainya. Apalagi pokoknya. Nah ini maksudnya apa? I'tibar. I'tibar itu orang yang menggunakan kecerdasan dan tafakurnya. Tidak melihat sesuatu kecuali ada tadabbur dan tafakur. Ini juga menjadikan sebab sampai. Dari dasar iman menggunakan akal i'tibarnya untuk melihat segala sesuatu untuk kenal Allah. Lihat bunga mekar, lihat kumbang, lihat ini semuanya, lihat Allah menuju Allah, dikit Allah. Kuasa Allah. Apa yang terjadi pada seorang hamba ini? Ingat Allah setiap saat. Tidak melihat sesuatu kecuali ingat Allah. Sampai gambaran bahasa mereka, bahasa orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, ma ra'aitu syai'an ila wa ra'aitu Allah fihi uqibalihi. Aku tidak melihat sesuatu kecuali melihat Allah di dalamnya, bukan Allah berada di dalamnya. Aku tidak melihat sesuatu kecuali yang kelihatan Allah. Ini makom tinggi, makom wasil, sampai kepada Allah. Jadi bagaimana apa yang kita saksikan menjadikan kita ingat Allah. Nah ini loh zikir yang tidak pernah berhenti. Itu makom iktibar. Tidak melihat kecuali melihat sesuatu kecuali kita gunakan. Mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat. Sehingga di saat ditimpa musibah pun yang ingat Allah. Allah tidak akan berikan musibah kepada hamba kecuali Allah ingin mengangkat derajat. Tidak akan susah setelah itu. Enggak ada orang putus asa setelah itu. Wa thaniyatu, adapun cara yang kedua dari arbabi syuhud wal istisar, bagi orang yang sudah maqam syuhud, maqam kenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh mengaku ini semuanya. Ini ada maqam yang semacam ini. Tapi Ibn Athaillah sengaja menghadirkan ini ini sekedar untuk mengoreksi diri kita ini. Sampai di mana derajat tafakurmu itu? Nanti ada tafakur yang salah. Tidak disebutkan ini, tafakur jenis fikrah yang ketiga. Ini kan tafakurnya para kekasih Allah. Dari melihat semesta untuk kenal Allah. Melihat ciptaan Allah untuk kenal Allah. Agar semakin rindu dan cinta kepada Allah. Tapi sisi lain ada orang yang sudah kenal Allah, baru setelah itu turun ke bawah. Untuk bisa menjadi normal lagi. Melihat semesta, melihat manusia, melihat makhluk. Sehingga interaksi urusan mereka dengan manusia, dengan makhluk menjadi benar. Tapi sudah kenal Allah terlebih dahulu. Baik, di situ ada tafakur yang salah. Seharusnya dihadirkan ini. Tafakur yang salah apa? Mikir dunia untuk dunia. Mikir dunia untuk syahwatnya. Mikir dunia untuk berbuat jahat. Nah ini, tafakur ya. Mikir semalam itu untuk dagang esok hari. Setelah dagang, mikir nanti kalau hasil saya akan berbuat apa. Ada. Itu yang mau membobol rumahnya orang itu sudah seminggu dia mikir. Sudah itu. Yang mau berzina dengan si B itu sudah merencanakan berbulan-bulan, ngerayu dan segala macam. Lihat, tafakur yang salah. Na'udzubillah. Nah inilah nasib. Maka di sini Ibn Athaillah hanya menyebutkan dua model tafakur. Ini tafakur yang benar. Tapi ada tafakurnya salah. Oh, melakukan kejahatan itu jangan dianggap langsung spontan jadi itu. Tidak. Apalagi kejahatan kelas tinggi itu. Oh, direncanakan, diprogram, dipersiapkan untuk membuat kejahatan. Mencuri pun sudah. Itu sudah ada pernah masuk ke rumahnya pura-pura beli apa, sudah tahu pintunya mana, bahkan mungkin juga mau jadi apa saja di situ kerja dulu, kemudian sudah mencari kapan tidurnya, kapan bangunnya, kapan perginya, macam-macam sudah, baru besok masuk mana, coba pikir tuh, itu tafakurnya tafakur sesat, yang melakukan kemungkar pun demikian, na'udzubillah. Jadi tafakur sendiri ada yang salah. Karena bukan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari orang yang diambil oleh Allah. Tenggelam dalam cinta Allah tadi. Jadi tafakur itu hanya mengarah ke sana kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dari Allah untuk mengenali hamba-hambanya. Agar semakin sempurna dalam kita berurusan dengan hamba-hamba Allah. Al-Majdubin untuk bisa normal lagi. Dari orang salikin, dari dasar iman untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita perlu menghadirkan dua tafakur ini yang hendaknya kita ambil. Adapun tafakur yang salah untuk diketahui saja. Nah, sekarang koreksi tafakur kita selama ini apa sih? Diskusi berjam-jam itu bentuk tafakur untuk meningkatkan bisnis kita. Tapi harus dilanjutkan untuk apa setelah kau berhasil? Sampai dikatakan jika ada seorang hamba, ada orang itu ada bermacam-macam. Ada yang pertama diberi oleh Allah ilmu dan kekayaan. Hadis Nabi, ada Allah memberikan kepada seorang ilmu dan kekayaan. Digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, paling beruntungnya manusia. Ada orang tidak punya ilmu, tapi melihat orang berilmu, lalu berangan-angan, ya Allah aku ingin seperti dia. Ngaji, belajar. Karena dia bebel, tidak pintar-pintar dia. Tapi sudah mendapatkan pahala, persis seperti orang alim tersebut. Karena ada di dalam hatinya niat. Dan dia sudah mencoba dia, belajar, tidak pintar-pintar. Makanya niat di sini, niat biar duduk, biar kayak Imam Ghazali nanti. Biar kayak Imam Syafi'i, biar nanti duduk dengan Imam Syafi'i, sesuai dengan niat. Ada orang diberi, melihat orang, diberi kekayaan kok sedekah, banyak infak, banyak infak sedekah. Lalu dia berangan-angan, bekerja, merencanakan kerjaan, agar aku bisa bantu dan sebagainya. Gak kaya-kaya, dapat pahala yang sama. Yang terakhir nasib buruk. Nasib buruk yang terakhir. Ngelihat orang berbuat jahat, pengen niru dia. Sama dapat kejahatan seperti itu. Ngelihat orang kaya, kaya kok enak banget pakai mobil, dengan mau pakai nakal, bawa perempuan berapa saja bisa, mabuk mana saja bisa, saya harus kerja, mulai kerja, hitung sama kayak dia, na'udzubillah. Nah, maka tafakur ini penting. Belum lagi yang kita jelaskan kemarin melalui hikamnya Ibn Athaiyah As-Sakandari, tafakur secara umum tentang apa yang terjadi pada kita, agar hidup hati kita cepat sadar akan kesalahan, lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kepada Allah, kesalahan kepada sesama, kesalahan kepada istri, saudara. Maka kalau orang tidak pernah tafakur, tidak pernah beriktibar, lihat. Hidupnya itu adalah banyak susah. Penuh kesalahan. Dan tidak akan naik pangkat. Tidak akan menemukan perubahan dalam dirinya. Yang pernah dengar motivasi itu, kita harus berpikir. Harus memikir, kamu butuh potensi, kamu bisa. Biarpun kadang-kadang melebihi Allah, seolah lebih hebat dari Allah. Pasti bisa. Nah, ini kan motivator ngantuk kok pasti bisa. Nah, insya Allah saya bisa. Nah, kekuasaan Allah bukan pasti bisa. Nah, yang pasti bisa, wah tinggal pasti bisa. Nah, itu kan diajak merenung tentang masa depan, tentang ini. Cuman kan urusannya kan dunia. Dan sekarang kita perlu bertafakur tentang apa selama ini kita tafakuri. Ini lain lagi. Ada tafakur 1, 2, dan 3. Sekarang yuk kita mentafakuri tafakur kita. Pulang ke rumah, ini akhir tafakur. Selama ini apa yang ada di otakku? Selama ini apa yang aku pikirkan? Selama ini apa aku rencanakan dengan anakku ini? Kenapa aku sekolahkan di situ anakku itu? Mau apa dengan anakmu itu? Mau jadi dokter. Jadi dokter gimana? Pengen banyak duitnya? Atau jadi dokter yang ahli surga karena menolong orang? Bener gak untuk niatmu nyekolahkan anakmu jadi dokter dulu? Ya salah. Hanya saya ngomong ke anakku, nak cepat jadi dokter nak, biar masa depanmu cerah, cari duit gampang. Oh gitu. Salah niatmu itu. Sekarang dirubah gitu. Tafakurmu itu salah dulu rubahnya. Baik. Kemudian usaha biaya untuk anak-anak sekolah dan sebagainya. Memilihkan sekolah. Nah ini mentafakuri-tafakur kita yang lalu itu. Agar sempurna betul. Sehingga kita akan menata kembali tafakur. Kita adalah bab ahli iktibar tadi. Membiasakan kita merenung. Merenung subhanallah ya. Orang sering melakukan kesalahan tidak sadar, merencanakan keburukan tidak disadari. Bahkan mungkin ada orang yang karena tidak pernah bertafakur, lihat. Dia di dalam kubang kehinaan, tidak pernah sadar. Tidak pernah bertafakuri dirinya. Kalau tafakurnya salah, apalagi. Wong rencananya adalah salah. Dan alangkah banyaknya orang yang bertafakur salah. Pikirannya hanya untuk keburukan. Kerjanya hanya untuk menuju kemaksiatan. Yang ada di otak dan hatinya adalah kehinaan, na'udzubillah. Dan itu hamba yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, pikir dirimu sendiri. Punya suami, punya istri, punya anak, punya usaha, untuk apa itu semuanya? Kemudian terakhir sebagai penutup hikmah ini, bahwasanya Untuk mempermudah tafakur, bergabunglah dengan program Ahli Tafakur. Untuk memudahkan tafakur kita, bergabunglah dengan program Ahli Tafakur. Majelis ini programnya Ahli Tafakur. Tafakur sendiri pusing, mau ngapain kan begitu ya? Ikut program tafakur ngaji. Kemudian apa? Program-program dakwah yang diadakan, termasuk kami menyeru program dakwah. Mungkin ada yang ngomong, iya duit saya banyak mau diapain, ayo sekarang berbuat. Kita pengen buat stasiun radio sebanyak-banyaknya. Pondok, gak usah mikir lagi, sudah diajari bertafakur sekarang. Hartamu akan kau tinggal, mau tidak mau lihat. Mana yang akan kau bawa nanti? Yang punya jabatan hari ini, gak usah mikir tafakurmu kerja. Ayo sekarang tafakur bareng. Gunakan jabatanmu untuk Allah. Buka pintu kebaikan. Tutup pintu kemungkaran dengan jabatanmu kalau mampu. Ya gak repot. Yang fakir, selalu berdoa memang, semoga Allah berikan kecukupan, akan tapi dalam kefakiranmu, ayo tafakur, tidak selamanya engkau di dunia. Sefakir-fakirmu di dunia, itu akan berlalu dan berakhir. Dan setelah itu tidak beda antara si kaya dan si fakir, semua akan jadi bangkai. Mau apa lagi? Semuanya sama. Bukan yang kaya bangkainya langsung, wah, jadi emas, enggak ada. Semuanya bangkainya akan busuk. Jadi tanah, lumpur, busuk. Dan kembali, semoga Allah menghidupkan hati kita untuk bisa senantiasa tafakur sehingga kita jauh dari apa yang Allah murkai dan kita semakin dekat dengan Allah, apa yang Allah cintai, sampai kita sampai maqam wasilun, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga masuk kepada yang kita sebutkan dalam hadis, kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas banyak-banyaknya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Baik para hadirin hadirat, para pemirsa Al-Bajah TV, para pendengar radio dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan, dan kami juga memberikan kesempatan kepada para pemirsa Al-Bajah TV dan para pendengar radio dimanapun Anda berada untuk bertanya kepada guru kita semua Buya Yahya. Dengan cara Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di laman sosial kami, yaitu di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kami persilakan dulu kepada para jemaah untuk bertanya. Dari jemaah bapak-bapak satu pertanyaan, dan dari jemaah ibu-ibu dengan satu pertanyaan, dengan satu orang satu pertanyaan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian tafakur yang belum kesampaian juga Boya, mengenai ayat sifat. Ulama ajarkan idza marartum bi ayati sifah famuruha. Artinya lebih selamat tafwid. Kemudian saya pernah baca dalam Jauharut Tauhid, kullu nafsin awhamat tashbih fa'awilhu awfawidhu warum tamsihan. Warum tamsihan di sini juga saya kurang paham Bu ya, nanti mohon jelaskan. Kemudian pernah juga ulama ditanya tentang istiwa. Ulama tersebut menjawab al-istiwa maklum. Artinya kalau duduk ya duduk, melonjor-melonjor, sila dan sila. Akan tetapi apabila dihubungkan dengan sang holik, gairu makul, tidak akan kejangkau, artinya lebih baik tafwid juga. Yang ingin saya tanyakan Buya, dalam terjemahan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah bersemayam di atas aras. Arti semayam di sini apakah bisa dimasukkan kepada majas atau kinayah Buya? Sebab di sini kayaknya kurang sejalan dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kadang-kadang saya sendiri ingin mengalihkan makna itu kepada Malikul Arsy atau Qadirun Alal Arsy. Tapi kurang mantap Buya, masih penasaran makna itu. Karena sampai hari ini belum ada yang ingin merubahnya. Ini saja barangkali, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada bacaan yang kurang pas mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari jemaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi wa sallam. Buya, minggu kemarin kan bahas tentang kebanyakan neraka itu penghuninya wanita ya Buya, karena sering mengeluh mungkin. Tapi enggak, surga juga emang kebanyakan wanita. Yang saya tanyakan, saya kan bekerja Buya, sambil kuliah juga. Kadang saya tuh mengeluh, capek gitu Buya. Jadi baiknya tuh gimana, antara milih pekerjaan atau enggak kuliah gitu Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu atau dua pertemuan yang lalu diajarkan tentang makna tafakkur. Tafakkur kita adalah di dalam urusan-urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperkenankan kita tafakkur di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi ala'illahi wa la tafakkaru fillah. Itu riwayat yang benar, bukan tafakkaru fi khalqillah. Tafakkaru fi ala'illahi. Bertafakkurlah, renunganmu hendaknya kau jalankan di dalam karunia-karunia Allah. Matamu yang bisa berkedip, tenggorokmu bisa menelan ludah dan menikmati, lidahmu yang bisa merasakan, kulitmu yang bisa menemukan kesejukan, dan seterusnya. Itu yang kan harus kau pikir. Tafakkurmu hendaknya kau gunakan untuk karunia-karunia Allah itu, yang bisa menjadikan dirimu semakin cinta kepada Allah, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan tafakkurmu tentang zat Allah, karena engkau tidak akan mampu. Al-'ajzu an darikil idraki ma'rifatu. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di saat kamu mau, di saat akalmu mengajak berpikir tentang Allah, lalu kamu mengatakan bingung, itu hakikat ma'rifah, kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka bingung Anda adalah ma'rifah, enggak usah khawatir. Kalau tadi ngomong saya bingung, ya sudahlah. Memang bukan waktamu untuk mikir Allah Subhanahu wa taala, maka bingungmu adalah hakikat iman. Sudah, saya enggak. Adapun jika menemukan ayat-ayat sifat, hendaknya memang famuruha, hendaknya kau lewati. Karena ayat sifat di sini sebenarnya ayat-ayat yang menyebutkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tangan Allah, seperti betis, seperti kaki, seperti mata, seperti wajah, yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian menyebut ayat sifat, sebagian menyebut dengan kalimat yang lebih jelas dalam istilah ayat mutasyabihat. Dan di situ bukan tugasmu untuk merenungi itu semuanya. Kau tidak akan mampu. Sebab renunganmu akan berputar-putar sebatas pengalamanmu. Renunganmu sebatas apa yang sudah engkau ketahui dari pengalamanmu. Mustahil engkau merenung sesuatu yang tidak pernah engkau lihat. Anda bisa melukis hidung karena Anda pernah lihat hidungnya seseorang. Anda melukis mata karena Anda pernah melihat mata. Anda bisa melukis seorang wanita yang cantik atau laki-laki yang ganteng karena Anda pernah melihat sosok yang cantik dan ganteng. Anda tidak akan mampu melukiskan sesuatu yang tidak pernah Anda lihat. Mustahil. Hayalanmu tetap berputar-putar di dalam sesuatu yang pernah Anda lihat. Maka di saat menyebut tentang tangan Allah, hayalanmu tidak boleh masuk di sini. Karena apa bentuknya, hayalanmu hanya akan berputar sesuatu yang kau ketahui. Tidak usah jauh-jauh tentang bicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya ceritakan, saya ambil dari guru mulia Habib Abdullah. Cerita tentang seorang kampung. Orang kampung yang tidak pernah kenal kota. Hidupnya di gunung sana. Sepanjang hidupnya tidak pernah ke kota. Cuman punya anak, punya ponakan ke kota. Atau anak pergi ke kota. Hidup bagus di kota, akhirnya bapaknya, ibunya yang di gunung ini suruh turun ke kota. Kalau di kota sana, di gunung sana, biasanya kalau pakai lampu, pakai lampu sempor apa? Ya, pakai lampu apa cempro apa itu? Pakai lampu ini. Nyala. Woi bagus nyala. Ya. Kalau matikan juga ditiup. Begitu. Baik. Mematikan lampu, menyalakan lampu. Pergi ke kota dia. Ya. Ke rumah anaknya atau ponakannya. Wah, ada lampu. Wah, lampunya terang banget. Oh iya, lampu terang. Bagi dia tidak ngerti bagaimana cara menyalakannya. Yang jelas masuk ke rumah anaknya, lampunya sudah nyala. Baik. Akhirnya pagi-pagi anaknya keluar duluan. Bah, saya mau keluar, mau ke pasar. Nanti kalau sudah agak siang matikan lampunya, bah ya. Oh ya. Pergilah sang anak ke pasar. Sang bapak mematikan lampu. Fuh. Tiup-tiup gak mati-mati. Gimana kok gak mati-mati? Akhirnya anaknya pulang. Sampai pulang, loh kok belum dimatikan Abah? Enggak mati, saya tiup-tiup. Akhirnya sama anaknya diajari, saya akan cek lagi. Oh gitu. Karena apa? Dia enggak paham kalau lampu itu ternyata beda lampu. Padahal sama-sama lampu. Jadi semua sesuai dengan akal hayalannya itu. Nah kalau Anda menyebut tentang mata, ya yang kau ketahui adalah mata-mata. Terserah mata apa. Mata kucing, mata manusia, mata ini. Kalau mata ya begitu sudah. Ada gede, ada bulat ini. Mata. Kalau dinisbatkan kepada Allah, Anda akan menghayal? Gak mampu. Hayalmu tetap yang kau ketahui. Gak kebayang orang desa tadi menghayalkan lampu. Dari sana kok matikannya dari sini, itu gak kebayang sebelumnya. Makanya di saat disebut mata Allah, kalau engkau mencoba menggunakan akal renungmu, gak ketemu judulnya. Biarpun katanya, aku mengatakan Allah punya mata. Tidak seperti mataku. Nah, akhirnya, tapi kayak apa ya? Akan berlanjut itu nanti. Terus akan berlanjut. Itu was-was. Sehingga para ulama menjelaskan tentang ini. Kullu nasin, ini adalah Sahibul Jawhar. Kullu nasin ohamat tashbiha. Setiap ada nas-nas Al-Quran, hadis Nabi SAW. Yang di situ ada makna mutasyabihat. Tentang mata Allah, tangan Allah. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Maka ada dua manhaj. Cara agar kau tidak terjerumus di dalam menyerupakan Allah dengan hamba-Nya, padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan makhluk-Nya. Maka Allah Subhanahu, maka para ulama mengajarkan awwilhu kau ta'wil. Kau alihkan. Kau tidak bawa orang kepada makna zahirnya, kau bawa kepada makna lain. Dan membawa kepada makna lain itu sendiri ada hujahnya, ada dalilnya. Tentang tangan, tangan pun tidak selamanya dipakai sebagai tangan. Kadang ada maknawi, majazi. Dalam bahasa kita sehari-hari, masalah tangan itu bukan berarti harus tangan. Misalnya dalam kekuasaan, ini semua dibawa apa? Misalnya, gimana urusannya? Terserah. Ada orang mengatakan, semuanya ini ada di tangan saya. Oh, bohong kamu, mana ada di tanganmu? Apa gitu? Padahal bahasa-bahasa sederhana, bahasa sehari-hari kita. Dan mereka juga sampai mengingkari urusan majas. Katanya majas adalah dusta. Ente mengingkari majas, tidak mengingkari majas, itu kembali kepada kemahiranmu dalam berbahasa. Kalau orang ngerti bahasa Arab, tentu tidak akan mengingkari majas. Kita tidak bicara tentang ini, majas. Akan tapi inilah bagaimana manhaj ta'wil. Dengan sesuatu yang sudah disepakati misalnya, tentang tangan. Tangan, yadullah ma'al jama'ati. Tangan Allah bersama jama'ah. Oh, ada tangan Allah, gitu. Maksudnya kekuatan. Kalau kita berjamaah, Allah akan berikan pertolongan. Tidak bertentangan dengan syariat kalau kita memaknai yang semacam itu. Tidak usah kita katakan tangan Allah. Orang yang anti takwil akan terjerumus dalam kesesatan. Dia mengatakan hakikat, gak bisa kita pokoknya kalau sudah Allah dan Rasulullah menyebut, harus kita percaya. Ketemu hadis Nabi SAW tentang Ka'bah dan Hajar Aswad. Hajar Aswad yaminullah yusahbih biha abdah. Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah. Dengan itulah Allah menjabat hambanya. Oh, tangan Allah hitam. Ngomong gitu. Berbahaya itu malahan yang anti takwil itu. Ada lagi manhaj yang kedua. Ini takwil itu adalah dimaknai, diberi makna dengan hujjah. Misalnya ayat dengan kekuasaan. Mata dengan pengayoman. Dengan perlindungan. Dan ada nas yang lain mengatakan perlindungan Allah. Tapi kalau yang namanya tafwid, itu serahkan kepada Allah. Maksudnya apa? Diam. Kata Imam Malik. Ada satu orang tanya tentang istiwa. Mal istiwa. Imam Malik menjawab, istiwa maklum. Yang namanya istiwa, bersemayam. Itu bahasa. Itu sudah terjemahan ragu-ragu. Maksudnya bingung, bersemayam di dalam aras. Bersemayam di atas aras. Kan begitu ya? Itu menerjemahkan, sebenarnya dia ingin keluar dari. Ingin mengambil dua manhaj. Tidak memberi makna yang jelas. Istiwa bersemayam. Sementara istiwa juga maknanya duduk. Istiwa juga maknanya berkuasa. Ada 7 makna tentang istiwa, sebagian ulama mengatakan. Istiwa sendiri makna dalam bahasa Arab banyak. Mana yang cocok untuk Allah Subhanahu wa taala? Ayo. Siapa yang menentukan istiwa harus duduk? Siapa yang mengatakan istiwa harus berkuasa? Ini makna istiwa. Cuman kaum mujassimah, orang yang menyerupakan Allah dengan Tuhan, dengan makhluknya. Itu selalu bahwa istiwa itu harus kayak duduk misalnya. Yastaqir, sampai diterjemahin yastaqir, bertempat. Diam di tempat tersebut, innalillah. Tapi ahli tafid mengatakan istiwa. Kata Imam Malik, al-istiwa maklum. Istiwa maklum. Namanya istiwa itu jelas. Lafaz istiwa dalam bahasa Arab semuanya ngerti. Kalau ana astawi ala arsy, aku akan bertahta di arsyku. Di kekuasaanku. Atau fulan yastawi ala bilad al-daulati. Dia menguasai kerajaannya. Ala mamlakatihi. Istiwa jelas maknanya. Bagi orang berbahasa Arabnya. Yastawi. Tapi di saat dinisbatkan kepada Allah, al-istiwa maklum. Makna istiwa jelas. Tapi di saat dinisbatkan kepada Allah, wal-kaif caranya seperti apa? Ghairu makul. Tidak bisa inti benarnya. Bukan majhul ya. Riwayat majhul ada riwayat salah. Ada sebagian menukil, ulama menukil, wal-kaif majhul bukan. Yang benar adalah riwayat wal-kaif ghairu makul. Kaif, bagaimana cara istiwa Allah? Ghairu makul. Akal ini tidak akan sambung. Kalau tidak sambung, ya jangan mikir, sudah selesai. Wasu'alu anhu bid'atun, yang bertanya ini ahli bid'ah. Akhriju, keluarkan, kata Imam Malik. Ini bikin masalah. Bikin orang awam ragu-ragu. Sudah beri makna, serahkan istiwa. Ar-Rahman wal-Arsh istawa. Allah beristiwa di atas arsnya. Enggak usah harus dikatakan ars adalah makhluk terbesar. Allah di atasnya arsh. Sampai dihayalkan begitu. Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab engkau berbicara tentang dat Allah. Sebab sehebat apapun daya halalmu, hayalmu, hayalmu tidak akan keluar dari apa yang pernah engkau ketahui. Tidak akan. Tidak akan keluar dari apa yang kau ketahui. Pengalaman akalmu itulah batas, terbatas sekali. Bagaimana akan kau bawa tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang meliputi segalanya. Dan bukan akalmu yang meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah muhitum bikulli syai. Bukan akluk yuhitullah. Allah meliputi segala sesuatu. Terjerumuslah hamba yang anti takwil dan anti tafid. Dikatakan mereka adalah imam, bahkan mungkin dikatakan muhaddis hadz zaman. Dikatakan pakar akidah pembersih akidah, terjerumus dalam kesesatan bahkan bisa saja masuk kekafiran. Kapan? Di saat dia mengatakan, menerjemahkan sambil mencaci orang. Ada bukunya. Sambil mencaci, kaum Asy'ariyah ini orang yang bebel otaknya. Memahami Allah beristiwa di atas arsy saja kok enggak faham. Mendus membodohkan ulama, tak tahu jadi puncak kebodohan. Bagaimana kisahnya dia? Wong istiwa di atas ars. Apakah mereka tidak tahu bahwasanya ars akbar makhlukatillah? Paling besarnya makhluk Allah adalah ars. Dengan bahasa yang seolah-olah hebat dia. Terjerumus dia merendahkan pada ulama. Terjerumus dia. Dikatakan imam. Dia menjelaskan ars. Ars adalah paling gedenya makhluk Allah. Maka di atas ars itu nanti ada namanya makan, tempat namanya makan adami. Makan adami, makan adami. Ini istilah, adam itu apa sih? Adam itu sesuatu lawannya wujud. Dia dengan kalian makan adami, jadi makan adami. Jadi ars, di dalamnya ada dunia seisinya ini. Ada ars makhluk terbesar Allah SWT. Ada di atas ars namanya makan adami. Dan Allah, supaya Allah tidak diliputi oleh makhluknya, maka dia ini hamba Allah yang kasihan ini, dia menghadirkan istilah makan adami. Supaya kalau makan adami, soal yang tidak ada. Kalau ada, berarti Allah diliputi sesuatu dari makhluknya. Mustahil. Pengen dia mengatakan Allah muhitun. Allah yang meliputi. Bukan Allah diliputi. Sehingga dia mengatakan Allah ada di makan adami. Setelah dimakan adami, Allah mewujud. Allah berada di makan adami. Yastami Allah arsihi. Allah ada di tempat tersebut, tempat adami. Tempat yang tidak ada. No, tempat yang tidak ada. Dafam wujud fil adam. Ada kesesatan yang jauh. Al wujud fil adam. Ada khairu ma'kul. Pertentangan yang tidak bisa. Kalau ada wujud, tidak mungkin ada adam. Kalau ada adam, tidak ada wujud. Selesai. Tapi bagaimana dahsyatnya pemikiran yang di sini? Dahsyatnya pemikiran yang keliru ini. Wujud di dalam adam. Dan ini disebarkan oleh mereka. Kita tanyakan kepada syekh mereka yang Masya Allah. Al-muhim, yang penting. Oh ya sudah, kalau yang penting. Cara rapot. Orang diajak ngomong yang penting. Kita bisa diskusikan masalah ini. Dan banyak ini kesesatan. Itulah orang yang mengatakan Allah di atas langit. Tidak boleh mengatakan. Lu kan ada di dalam Al-Quran. Allah, Allah. Ar-Rahman wa ar-Rahim istawa. Maknanya seperti apa? Diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dikatakan duduk di atas arus. Nanti ada kepanjangan kisah ini. Sampai sebuah buku dikarang bahwasanya Allah menciptakan Adam ala suratir rahman. Allah itu menciptakan Adam itu dalam bentuknya Allah yang maha rahman. Allah yang maha kasih. Jadi Allah itu, ya, akhirnya apa? Dari judul buku tersebut menyerupakan Allah dengan manusia. Karena dalam hadis ala suratihi pakai domir, ternyata dalam judul buku tersebut, ala suratir rahmani, Allah menciptakan Adam ala suratir rahmani. Allah menciptakan Adam di bentuknya kayak Allah. Artinya apa? Jadi kalau melihat Adam, ya itulah Allah. Na'udzubillah. Berarti ada mata duduk di atas ini, nanti kerun. Di atas ada kursi Allah yang berada di ada arsy. Nah, ini karena kebanyakan nonton film yang ada dewa-dewinya itu misalnya itu. Itu musibah, ada kesesatan lagi dah, dan ini perlu diskusi yang demikian. Ini adalah mohon maaf para bapak itu ada akidah peliknya. Makanya para pakar, para ustaz-ustaz di pondok pesantren, akidahnya tidak cukup hanya belajar akidah misalnya, mohon maaf, akidatul awam luar biasa. Bahkan jahuratul tauhid pun luar biasa, kan, tapi penjabaran makna lebih luas tentang makna mukhalafah lil hawadithi, ini kewajiban kita di hari ini. Harus ada tambahan belajaran tentang makna mukhalafah lil hawadithi, memahami makna ayat-ayat sifat. Bahkan kalau kita hanya berbaik, sebab para ulama dulu belum muncul mujassimah jadid ini, mujassimah pendusta akidah akhir zaman ini belum muncul, maka mereka tidak membahas panjang lebar. Hanya isyarat dari Imam Al-Laqani bahasanya, kalau ada nas begini hendaknya ditakwil atau ditafwid, selesai, tidak diterangkan panjang lebar. Maka saat ini perlu pesantren-pesantren memahami ini, jangan sampai terpengaruh, bingung ngurusi urusan masalah ayat-ayat sifat. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, amin tasyabbiat. Baik, ini adalah masalah ini. Jadi serahkan kepada Allah kalau Anda ingin jadi ahli tafwid. Kalau Anda ingin takwil, beri makna yang sesuai dengan dalil yang lain. Jangan sampai Anda menetapkan dengan makna sesuai dengan lafadznya, yang sehingga menjadi orang akan, oh begitu. Sebab orang tidak akan faham lafadz kecuali sesuai dengan makna yang ada di otaknya. Sementara disepakati makna lebih luas daripada lafadz. Ini harus fahami. Makna lebih luas daripada lafadz. Makna lebih luas dari lafadz. Seperti tadi lampu, itu bermacam-macam. Lampu. Lampu keplek, lampu ini, lampu itu. Lafadznya sama lampu, sesuai dengan pengalaman masing-masing. Saya tidak kebayang ada lampu yang bisa menembus sampai ribuan kilo. Sukle, apa? Tidak kebayang. Oh, aduh, ada lampu lagi. Sama teropong. Kalau saya teropong dulu waktu main kecil, ya teropong. Tapi setelah itu teropong bisa menjangkau 2 kilo. Teropong bisa menjangkau sampai ini. Akhirnya teropong bisa menjangkau. Itu katakan teleskop Hubble katanya. Bisa menjangkau di luar daripada planet yang 7 ini. Loh. Sama judulnya. Judulnya adalah teleskop. Judulnya adalah teropong. Orang akan bisa paham sesuai yang ia ketahui saja. Pengalamanmu, akalmu, jelajah akalmu, ya sebatas yang kau ketahui daripada yang kau bisa rasakan saat ini, yang bisa kau lihat saat ini, tidak akan melampaui itu semuanya. Bagaimana akan kau bawa hayalmu untuk zat Allah Subhanahu wa taala masuk dalam dunia kekafiran nanti? Serahkan kepada Allah. Allah ada, enggak butuh tempat. Jangan katakan Allah di langit. Ciri sekolah yang sesat adalah kalau mengatakan Allah di atas langit, keluarkan anakmu dari sekolah itu. Harga mati jangan ditawar lagi. Saya sudah membayar 20 juta, 50 juta. Alhamdulillah, ente belum nambah lagi bayarannya. Cepat tarik anakmu. Apakah nunggu anakmu masuk ahli neraka? Nah ini. Bagi saya sekolah adalah mahal. Jangan main-main. Bahkan jangan mengambil ilmu Al-Quran pun di tempat tersebut. Karena apa? Dari asal sanad ilmunya sudah enggak benar. Sebagian orang ngentengin, saya kan perlu belajar Al-Quran saja, kalau Al-Qurannya baik di situ. Oh, ilmu itu nur. Tidak diambil kalau mulai sanad yang jelas. Dari orang yang akidahnya sesat, enggak akan membawa nur. Karena ini masalah keyakinan, iman. Ada masalah kita urusan bertetangga baik dengan siapapun, ini masalah lain. Ini masalah keimanan. Anda memilih sekolah. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian masalah dia punya tugas, adik kita ini punya tugas sekolah, kemudian kerja. Subhanallah, niat luar biasa. Satu sisi ingin menuntut ilmu, satu sisi adalah barangkali kerjaannya adalah untuk bayar sekolahnya, kuliahnya. Kalau memang Anda butuh kerja untuk itu semuanya, bukan aib bagi seorang wanita untuk bekerja, asalkan memang karena untuk kebutuhan tersebut. Yang aib adalah wanita yang sudah dicukupi sama suami, masih sibuk urusan kerja. Ini adalah aib. Akan tapi ketahuilah bahwa wanita bekerja asalkan tidak melanggar rambu-rambu Allah. Jika dia seorang istri, tetap kewajiban kepada suami terpenuhi, satu. Dan yang kedua adalah dengan izin sang suami, dua. Yang ketiga harus diperhatikan tempat bekerja bukan sesuatu yang, bukan tempat yang menjadikan terhinakan dia. Jadi tempat terhormat dan rizkinya yang halal. Jadi tempatnya terhormat. Ada beberapa catatan nanti. Kalau Anda belum menikah, paling tidak orang tua harus mengizini. Satu. Kemudian yang kedua adalah tempat tersebut terhormat. Di samping terhormat, yang diperjualbelikan kalau jual beli adalah terhormat dan halal usaha tersebut atau kerjaan tersebut. Terhormat. Dan juga di situ tidak boleh ada sesuatu yang menjadi sebab kita melanggar syariat Allah, meninggalkan sholat dan sebagainya. Membuka aurat dan sebagainya. Kalau harus melanggar Allah, tidak perlu bekerja di tempat tersebut. Bagaimana mencari Allah dengan yang diharamkan oleh Allah, enggak akan ketemu. Kemudian masalah mengeluh, makna mengeluh. Orang mengeluh itu adalah tidak selalu mengeluh yang diharamkan. Mengeluh yang diharamkan adalah tidak terima dengan apa yang Allah jatah buatmu, satu. Dan mengeluh yang jelek adalah mengeluh maknanya tidak syukur kepada siapapun yang berbuat baik kepadamu. Adapun jika kita mengadu kepada Allah, bukan makna mengeluh, ya Allah, ya Allah, aku selama ini engkau uji dengan kekurangan, ya Allah. Gantilah dengan kecukupan, ya Allah. Ngadu kepada Allah. Tapi ngeluhmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan tidak merasa kecewa dengan apa yang Allah jatah buatmu. Jadi mengeluh itu yang mengharamkan, yaitu tadi, tidak syukur kepada orang yang memberimu. Kalau Anda mengeluh, nah termasuk tidak usah, sudah kerja ngeluh sama orang tua. Bapak ini makanya tidak kasih nafkah saya, makanya sampai saya kerja. Itu juga tidak baik. Mengeluh mungkin bahasanya maksudnya capek gitu kan. Ya kok capek? Capek adalah kemuliaan. Bagi seorang yang mencari rizki, capek adalah diampuni Allah. Man amsakallan min amaliyatihi amsa maghfuran lah. Barang siapa ada orang bekerja untuk kebutuhannya yang halal, untuk kebutuhannya. Apakah nafkah untuk makan, kebutuhan keluarga. Man amsakallan min amaliyatihi. Barang siapa orang di sore hari menemukan dirinya dalam keadaan capek karena bekerja untuk mencukupi dirinya tersebut. Amsa maghfuran lahu, maka di sore hari itu sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mengeluh, bukan maknanya tidak terima kasih. Yang dia kemarin masuk neraka itu loh, istri dikasih begini, oh cuman segini bang, hari begini gaji gak naik-naik, listrik naik, BBM naik, semua naik. Nah ini yang neraka itu. Nyiksa suami. Apalagi pakai bahasa cinta. Waduh, abang cinta saya enggak? Cinta dedek. Iya cinta dong. Beli ini dong. Oh ini cinta jadi pedang untuk memaksa suaminya untuk korupsi. Waduh. Ini wanita-wanita masuk neraka itu. Ini ahli surga semuanya. Dan ternyata kalau dilacak, kejahatan kaum laki-laki adalah tidak lepas dari siapa yang di belakangnya. Urusan wanita. Baik wanita halal atau wanita tidak halal. Kebusukan. Rata-rata semacam itu. Makanya Nabi mengingatkan, yang faham, yang dengar hanya ahli surga itu semua. Kalau bukan ahli surga, enggak mau dengar itu. Bahkan mungkin marah saya diolok-olok lagi, enggak mau dengar hadis Nabi. Wah, neraka tadi. Kalau Anda langsung dengar, langsung, oh terima kasih. Dikasih berapa pun dari suami, terima kasih. Abang, Masya Allah. Nah, jangan sampai menjadi kufur. Tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan melalui suamimu. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Suaminya diberi oleh Allah kemudahan untuk memuliakan istrinya. Para istrinya menjadi orang yang mudah bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan melalui tangan suaminya. Bahkan di saat kekurangan pun, yang tampak adalah kesabarannya, bukan kekecewaannya. Itulah wanita-wanita ahli surga. Wallahu a'lam bissawab. Baik, maaf ya. Ini ada pertanyaan dari Facebook. Satu pertanyaan dari saudara Sebrani, berasal dari Barabai, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimanakah cara kita membangun sifat husnuzon kepada orang lain, sedangkan kita benar-benar melihat secara nyata perbuatan maksiat yang dilakukan orang tersebut? Syukran Buya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Husnuzon adalah sifat ciri utama para kekasih-kekasih Allah. Dan tidak bisa dirubah su'udzon. Su'udzon tidak diperkenankan sama sekali. Enggak ada alasan untuk berprasangka buruk. Dan jangan duduk dengan orang yang berprasangka buruk. Orang yang berprasangka buruk akan susah komunikasi dengan orang yang su'udzon. Na'udzubillah. Punya istri su'udzon, punya suami su'udzon. Wah, neraka sebelum masuk neraka. Sampai suatu ketika ada seorang wanita punya suami sangat su'udon. Gara-gara mimpi melihat istrinya dengan seorang laki-laki dibawa ke alam nyata. Su'udon. Bahkan sumpah. Bahkan begitu buruknya sampai mengatakan, kamu kan muridnya Buya. Buya kan nyuruh menutup aib kan. Paling kamu ini yang sudah melakukan zina lalu nutup-nutupi. Su'udon kepada syariat tambahan. Wah, ahli neraka ini manusia. Ada ngomong begitu. Subhanallah, begitu jahatnya dengan istrinya, sampai istrinya nangis, saya tidak melakukan apa. Suami saya yang su'udan, wah ini suami ahli neraka, biarpun katanya dia adalah ahli dakwah sekalipun. Melihat saja hendaknya ditutup, apalagi yang tidak terlihat.

Telepon ada di tempat kamu. Namanya telepon. Telepon saya tidak ada suaranya. Karena telepon. Nanti bawa telepon. Diangkat enggak mau dan sebagainya. Sombong benar dan sebagainya. Saya enggak ngerti. Telepon saya enggak ada suaranya. Ada di tangan ente. Anda megang telepon enggak ada suaranya. Enggak tahu. Dipaksa saya. Dipaksa kalau saya tahu dia telepon. Ajib. Saya dipaksa tahu ente telepon. Saya enggak tahu telepon. Dan nomor ente enggak ada. Mustahil loh. Anda teman dekat ente kok enggak ada nomor anak. Loh. HP gonta ganti memang tidak ada. Wah, ini repot ini. Kalau begitu assalamualaikum sudahlah. Akhirnya saya menghindari bertemu dengan dia. Karena apa? Suka prasangka buruk, kita doakan dari jauh saja. Tidak ada guna wong namanya HP suka ganti dan sebagainya, nomor bisa hilang. Kenyataan dan saya urusan dengan diri saya sendiri. Nah, kalau Anda punya kawan, waduh saya tidak dengar. Alah, sudah enggak dengar. Atau namanya hilang, ya sudah namanya hilang, kan mungkin namanya hilang. Cuman dasar orang berasangka buruk selalu maksa harus begitu. Lebih dahsyat lagi adalah suami istri. Naudzubillah. Istri berasangka buruk kepada suami. Suami berasangka neraka sebelum masuk neraka. Tidak ada kebahagiaan. Hidupnya berasangka mimpi. Mimpi dibawa ke alam nyata. Innalillah. Nabi bilang gila orang mimpi alam nyata. Sebaik-baik mimpi adalah enggak paling tidak baik saat bangun. Seserem-seremnya mimpi paling enak saat bangun. Selesai itu mimpi. Mimpi dikejar harimau bangun, alhamdulillah. Kok repot. Mimpi mau makan sate lagi siang hari bulan Ramadan dibangunin, nyesel. Kenapa kok bangunin? Itu tak selesai. Mimpi dibawa ke alam nyata ini. Aneh benar, makanya jangan dikit-dikit mimpi. Mimpi. Ya, mimpi, semalam saya mimpi. Sampai ini ada orang mimpi. Kalau datang sih, pasti mimpi baru lagi. Ada dikit mimpi, kita hidup di alam nyata. Jangan dikit-dikit mimpi. Alam nyata. Saya berbuat baik, saya melakukan dosa, nyesel, selesai. Wallah alam bisawab. Cukup insyaAllah kita majlis maulid dan tausiah Al-Bahjah 2. Tempat di Masjid Darussalam, Desa Grogol, Kecamatan Gunung Jati, Sabtu malam Ahad 24 Jumadil Akhir atau 2 April 2016 setelah Isya bersama Ustaz Syaikh Abu Hanifah. Kemudian majlis zikir tausiah Al-Bahjah Pusat, ada majlis yang keliling. Besok malam, Selasa malam Rabu, besok malam di Masjid Uswatun Hasanah, Sinapel, Sidangwangi, Kabupaten Majalengka, Ujung Berung. Kemudian bersama Umi, insyaAllah Sabtu yang akan datang di Islamic Center. Pendaftaran santri, tafakuh, santri besar, bukan santri tahfidz, sudah dimulai tanggal 21 Jumadil Awal dan Rajab. 1 Maret sampai 30 April. Jadi, baik yang sudah berbakat calon kader, mungkin sudah punya hafalan dan sebagainya. Nanti semakin pandai, berarti semakin pendek waktu masa belajarnya, masa pengkaderannya. Jadi pondok kelas besar dibuka mulai tanggal 1 Maret. Sudah berarti Maret. Sekarang sudah berjalan. Sampai 30 April. Ini gelombang pertama. Gelombang kedua adalah 9 April sampai 21 Juli. Atau satu Rajab hingga akhir Ramadan. Informasi lebih lanjut bisa dihubungi 085-322-905-511. 085-322-905-511 ya. Kemudian nanti pendaftaran tahfidz. Tahfidz itu anak penghafal Quran, anak-anak kecil. Ini kelas kecil. Yang tua tidak usah menghafal Quran. Belajar halal haram saja. Biar ngerti sholatnya, ngerti ini. Nggak usah menghafal Quran. Bagi ini khusus anak kecil. Bagi yang usia SD sama SMP. Poinnya kaidahnya begini. Kalau pendaftaran tahfidz itu kaidahnya. Yang tingkat SD, tamatan SD. Asalkan habis ujian serempak, itulah dibuka. Paling awal. Sebelum anak-anak daftar ke sekolah yang lainnya. Baik, kemudian. Untuk anak tingkatan SD, belum tamat SD. Pokoknya kapan ujian semester akhir, kenaikan kelas, habis ujian langsung pendaftaran. Langsung ujian, langsung tes. Jadi masa liburnya itu digunakan untuk pengetesan. Sehingga nanti kalau tidak lulus, balik lagi sekolah lagi. Dan biasanya memang ngantri, hendaknya memang anaknya dipersiapkan dari dini, tentang pengetesan-pengetesannya, supaya nanti bisa diterima. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kerinduan anak para orang tua menyekolahkan anaknya di kelas tahfidz ini berebut. Sehingga sampai kita hanya bisa mengambil sepertiga saja. Jadi 3/4 adalah atau enggak sampai separuh yang kita ambil. Selebihnya adalah dikembalikan ke orang tuanya. Satu sisi kita terenyuh. Orang datang ingin belajar, ternyata kita tidak bisa nerimanya. Akan tapi begitulah fasilitas untuk anak tahfidz harus dibatasi. Karena mereka anak kecil harus dilatih, dilayani. Baik, ini saja insyaAllah. Pendaftarannya untuk tahfidz 1 Februari, 31 Mei. 1 Februari, masih lama. Januari, Februari, sampai 31 Mei. Baik, insyaAllah ini saja. Semoga. Dan juga ada program-program dakwah yang ada di pondok, mohon diikuti. Mulai dari pembangunan dan segala macam, jangan ragu untuk bertanya. Sebab pertanyaan Anda adalah doa. Mungkin Anda orang yang tidak punya duit, sok datang. Pondok itu butuh apa sih? Gara-gara Anda begitu langsung Allah kasih rizki. Yang punya rizki pun jangan ragu. Gara-gara Anda bertanya pun bisa saja Allah akan lipat gandakan rizki Anda. Hindari kekikiran, hindari kepelitan. Allah Maha Kaya, maka cita-citalah besar dan mulia. Pembangunan pondok, kita ingin pembangunan pondok untuk secepat-cepatnya, karena bersama, karena membludaknya para siswa, para santri. Dan kalau berbuat baik, berbuat. Mungkin kita terima. Kalau Anda mungkin ada satu orang seperti yang lainnya, alhamdulillah. Satu orang saya ingin bangun berapa lokal sekaligus. Anda boleh. Anda datangkan insinyurnya, siapkan tanahnya, semuanya saya tinggal terima kuncinya. Itu lebih enak bagi kami. Supaya saya tidak usah ngurusi. Dan alhamdulillah, hamba Allah dikirim oleh Allah dengan model-model semacam ini ada. Dan Allah Maha Kaya dengan hambanya. Dan Allah pun seperti Allah bisa menjadikan mereka berbuat seperti itu, Allah pun sangat mampu menjadikan Anda berbuat seperti itu. Amin. Aminnya ragu. Amin. Bismillah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wa ansurna wa la takhzulna. Wa afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtir alina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jaga iman kami, jaga hati kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, untuk Kau tempatkan kami kelak di surga-Mu, ya Allah. Di surga Firdaus-Mu bersama kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari murka-Mu dan jauhkan kami dari neraka-Mu, ya Allah. Jadikan orang tua kami penghuni surga-Mu. Anak-anak kami penghuni surga-Mu. Guru-guru kami penghuni surga-Mu. Santri-santri kami penghuni surga-Mu. Dan kami mohon, ya Allah. Ya Allah, hidupkan hati kami, ya Allah. Dengan cinta kepada-Mu, cinta karena-Mu, cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, cinta kepada sesama kami karena-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari benci dan dendam kepada siapapun, ya Allah, dari hamba-hamba-Mu. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada hamba-Mu yang berbuat jahat kepada kami, zalim kepada kami, menyakiti kami, maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jangan Kau timpakan musibah kepada mereka. Berikan pengampunan, ya Allah. Berikan kesadaran, ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada hamba-Mu yang menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami, jadikan kami bisa melupakan itu semua, ya Allah. Seketika itu juga. Kami tidak ingin mengingat kejahatan siapapun kepada kami. Kami ingin lupa itu semua, ya Allah. Dan kami mohon, ingatkan kebaikan orang yang pernah dilakukan kepada kami, agar kami senantiasa rindu untuk membalas kebaikan tersebut karena-Mu, ya Allah. Dan lupakan kebaikan yang pernah kami lakukan untuk orang lain, agar kami tidak selalu menyebut-nyebut kebaikan kami, ya Allah. Kami ingin, ya Allah, Kau terima kebaikan kami, ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, dan berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga, ya Allah. Dan kami mohon, kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, ya Allah. Kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Pejuang-pejuang yang tulus itu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jaga iman dan akidah kami. Di zaman rusak ini, ya Allah, banyak penyusupan, kesesatan-kesesatan, ya Allah. Yang masuk masjid-masjid kami, masuk sekolah-sekolah kami. Akan tapi, ya Allah, jika Engkau yang menjaga, maka tidak ada satu pun yang bisa menghancurkan. Maka jaga iman dan akidah anak-anak kami, para santri kami dalam akidah yang Kau ridai, akidah kekasih-Mu Nabi Muhammad, ahli sunnati wal jamaati, ahli taqiqati asy'ari asy'ariyati, akidahnya para ahli tasawuf yang senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada-Mu, untuk menjadi minal arifina, orang-orang yang kenal kepada-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, yang telah meninggal ampuni, ya Allah. Dan kami mohon, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, ya Allah. Dan kami mohon, berikan kepada mereka kemudahan untuk mendapatkan pasangan kelak, ya Allah, pasangan yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jauhkan